Ya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur, berzikir dan beribadah kepadanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah takdirkan kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita mudah di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita, memberikan taufik kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Amin. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan beberapa ayat dan membaca tafsir As-Sa'di dalam kitab Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Ya Rahmatullah. Setelah kita membaca beberapa ayat sekaligus tafsirnya dari ayat yang pertama sampai 17, maka pada malam bangkar pada subuh hari ini insyaAllah Ta'ala kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai 27 insyaallah taala. Ayat ke-18 sampai 27. Kita baca dulu sampai 27 ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Naam. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun wa ma adraka ma 'illiyyun kitab kitabun marhum, kitabun marhum, yashhaduhul muqarrabun, yashhaduhul muqarrabun, innal abrari lab, innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im, 'alal araiki yanzurun, 'alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, wa mizajuhu min tasnim, aynan yashrabu bihal muqarrabun, aynan yashrabu bihal muqarrabun. Itulah ayat yang ke-18 sampai 28. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita baca terjemahannya dan tafsirnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang catatan amalan para pendosa mujrimin, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan para pendosa yang berada di bumi yang paling bawah, yang sempit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya, yaitu catatan orang-orang yang bertakwa. Catatan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Catatan orang-orang yang berbakti, berada di tempat yang paling tinggi dan paling luas. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kalla, sekali-kali tidak demikian. Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang berbahagia, catatan orang-orang yang bertakwa, catatan orang-orang yang berbuat kebaikan, lafi 'illiyyin, sungguh-sungguh di dalam 'illiyyin. Apa itu iliyin? Allah memperbesar permasalahan ini dengan menanya kembali kepada kalian. Wa ma adraka ma iliyun? Tahukah kalian apa itu iliyun? Iliyin atau iliyun adalah kitabun marqum, kitab yang bertulis. Yashhadul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh orang, oleh ya, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu para malaikat, dan para anbiya, para nabi dan rasul, arwahnya orang-orang soleh, dan syuhada orang-orang yang mati syahid, yang dipersaksikan oleh orang-orang yang dekat, yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, sungguh-sungguh mereka di dalam kenikmatan. Alal ara'iki yang zurun. Mereka sambil memandang di atas dipan-dipan. Di atas dipan-dipan mereka sering memandang. Mereka memandang. Mereka melihat. Di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang mereka melihat kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Ta'rifu fi wujuhim nadlatan na'im. Kamu bisa melihat pada wajah-wajah mereka ada tanda-tanda kenikmatan. Yang penuh dengan wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Yusqawna min ruhikin makhtum. Mereka diberi minum dari ruhik khamr yang tidak memabukkan, yang sangat nikmat, yang Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang tidak minum khamr di dunia. Yusqawna min ruhikin makhtum. Mereka diberi minum dari ruhik, yaitu khamr. Makhtum yang dilap, yang ditutup. Khitamuhu misk, tutupnya yaitu dari misk, wangi yang sangat nikmat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itulah maka hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran misik tersebut, campuran rahik tersebut, campuran khamar tersebut adalah min tasnim. Tasnim, campurannya dari tasnim. Apa itu tasnim? Yaitu air mata, air yang akan diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah Ta'ala, lama zakara anna kitab al-fujjar fil asfalil amkinati. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan catatan para pendosa, fujjar, catatan orang-orang kafir, catatan amalan orang-orang munafik, catatan orang-orang yang fasik, ahlul maksiat, fi asfalil amkinati wadiyakiha, berada di tempat yang paling bawah dan paling sempit. Zakara anna kitab al-abrar. Setelah itu Allah menyebutkan bahwasanya kitab, bahwasanya catatan abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti, yang melakukan kebaikan-kebaikan, catatan mereka fi a'laha, di tempat yang paling tinggi. Wa wasa'aha, yang paling luas. Wa afsaha, dan paling lebar. Wa anna kitabahum al-marqum, dan bahwasanya catatan kitab mereka, kitab catatan amalan mereka al-marqum, yaitu yashhadu al-muqarrabun, amalan kitab yang berisi catatan-catatan yang dipersaksikan oleh orang-orang yang didekatkan. Siapa yang masuk al-muqarrabun, yang disaksikan oleh muqarrabun, yaitu dipersaksikan oleh minal malaikatil kiram, dipersaksikan oleh malaikat yang mulia, warwahil anbiya, dipersaksikan oleh ruh-ruhnya para nabi, wasiddiqin, ruh-ruhnya orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan ruh-ruhnya orang yang mati syahid. Wa yunawwihu Allahu bizikrihim fil mala'il a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan penyebutan mereka di hadapan para penghuni langit yang tinggi. Allah sebutkan, Allah muliakan penyebutan mereka di kalangan para malaikat. Wa illiyun, dan adapun illiyun ismun li a'lal jannah. Illiyun adalah nama surga yang paling tinggi. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan atau kitab catatan amalan orang-orang bertakwa sungguh-sungguh berada di 'illiyyin. 'Illiyyin yaitu surga yang paling tinggi. Catatan amalan mereka ada di surga yang paling tinggi. Falamma zakara kitabahum, maka tatkala Allah menyebutkan kitab-kitab mereka, catatan amalan mereka, zakara annahum fi na'im, setelah itu Allah menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang berbakti, mereka di dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang bertakwa sungguh-sungguh berada dalam kenikmatan. Allah sebutkan mereka dalam kenikmatan. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badan. Ini mencakup kenikmatan yang dirasakan oleh hati mereka, roh mereka, dan juga badan mereka. Ikhwati fillah, kalau di dunia ini kita merasakan kenikmatan, nam, tentu terkadang kenikmatan yang hanya dirasakan oleh tenggorokan kita, nikmat rasanya, lezat. Nah, namun terkadang tidak nikmat bagi badan kita. Tahu-tahu nam, sendawa keluar masuk angin, atau kemudian nam, lambungnya bermasalah, mahnya kambuh. Nikmat sih nikmat, enak sih enak, tapi gak cocok bagi badan kita. Ruh kita pun senang, rasanya nikmat, indah, tapi gak cocok bagi badan. Terkadang di dunia ini ada yang cocok bagi badan kita, tapi gak enak pada ruh kita. Kenapa? Baunya busuk, gak wangi, tapi manfaatnya luar biasa. Badan segar, sehat. Nah, tapi nah, kita tidak suka. Kena pahit berupa jamu-jamuan dan yang lainnya. Nah, kenikmatan di surga belum seberapa, masih terbatas. Tetapi nanti kenikmatan di dalam jannah, kenikmatan, nikmat dirasa oleh jiwa, nikmat terasa bagi badan, nah, nikmat dirasa oleh jasad, oleh ruh, nikmat terasa dalam hati, hati senang, nikmat dirasakan oleh ruh, roh kita juga senang, dan nikmat dirasakan oleh badan. Tentunya kenikmatan-kenikmatan itu Allah rahasiakan sekarang ini, sebagaimana disebutkan dalam diskusi. Allah menyatakan a'dattu li'abdin salihin, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala'inun ro'at, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khotor ala qalbul bashar, dan belum pernah dilihat terbetik dalam hati manusia. Kenikmatannya luar biasa sehingga gak bisa kita ceritakan karena masih dirahasiakan. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, untuk orang-orang yang senantiasa mereka berbakti. Alal araik, mereka berada di atas araik. Arika jamaknya araik. Apa itu araik? Yaitu alas surur, mereka berada di atas ranjang-ranjang. Al-Madinah yang dihiasi bil farsil hisan, dengan permadani-permadani yang indah. Ranjang-ranjangnya itu dihias dengan hiasan dari permadani yang indah-indah. Disitulah penduduk surga, disitulah orang-orang yang bertakwa, mereka berada di atas ranjang-ranjang yang indah. Ya'zurun, mereka sambil memandang, mereka melihat, ila ma addallahu lahum minan na'im, melihat, memandang apa yang Allah telah siapkan untuk mereka di dalam jannah berupa kenikmatan-kenikmatan. Melihat sungai-sungai yang mengalir, sungai susu, sungai madu, sungai khamr, sungai susu yang sangat lezat. Mereka pandang melihat, nah, kenikmatan-kenikmatan dalam surga yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata manusia sebelumnya. Air terjun, nah, sesuatu yang indah yang susah untuk diceritakan karena masih rahasia. وَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ الْكَرِيمِ. Ditambah lagi mereka memandang wajah Rabb mereka, wajah Allah yang mulia. Dan ini kenikmatan yang paling tinggi. Kenapa di dunia ini kok kita gak bisa melihat Allah ya? Karena memandang wajah Allah itu khusus untuk orang-orang yang masuk jannah, untuk orang-orang yang bertakwa, yang lulus dari berbagai macam ujian di muka bumi ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat nanti, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, amin, sehingga bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, memandang dengan penuh kenikmatan. Kalau di dunia kita melihat wajah Allah, terus apalagi kenikmatan akan dirasakan nanti kalau kita sudah dapatkan di dunia ini? Itu nanti kenikmatan yang paling tinggi. Masa belum sukses sudah merasakan nikmatnya? Nanti kalau sukses, kalau lulus, kalau berhasil, kalau masuk jannah, baru bisa menikmatkan, mendapati kenikmatan yang paling tinggi, yaitu memandang wajah Allah penuh dengan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, ta'rifu ayyuhan nadhir, ta'rifu, kamu melihat, kamu mengenal, wahai orang-orang yang memandang, ilaihim, kamu melihat mereka, fi wujuhim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, kenikmatan yang indah, penuh dengan kenikmatan, wajah mereka itu nampak. Di dunia kan kita tahu, wah ini anak-anak orang manja ini, anaknya Pak Sultan ini, wajah mereka bersih, gak pernah kena cahaya matahari, selalu di rumah, dihiasi terus, dirawat, nampak orang-orang yang penuh dengan kenikmatan. Itu kenikmatan dunia. Bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan akhirat? Maka kamu tahu, akan lihat wajah-wajah mereka penuh dengan kenikmatan, indah. Aibaha an-na'im, artinya nadaratahu wa raunaqahu, yaitu berkilau cahaya, wajahnya itu berseri-seri bercahaya, dan sangat indah wajah-wajah penduduk surga. Fa in tawalla atau wa in tawalli, fa in tawalla al-ladzza was-surur, kalau seseorang itu merasakan kenikmatan yang terus menerus, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, bahagia, bahagia, bahagia, bahagia. Yaksibul wajhu nuran wahisanan wabahjatan, tentu mengakibatkan, menghasilkan wajah yang bercahaya, yang indah dan bagus. Di dunia kan kita kadang senang, kadang sedih, kadang sehat, kadang sakit, kadang beruntung, kadang rugi, sehingga tidak terlalu berseri. Tetapi menurut surga, setiap harinya mereka senang, setiap harinya mereka merasakan kenikmatan, senang, setiap harinya mereka merasakan kebahagiaan, tentu wajahnya penuh keindahan dan berseri-seri. Yuskawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari rahiq, rahiq wahuwa min atyabi ma yakun min ashribah wa alladziha. Rahiq adalah yaitu khamr yang merupakan minuman terbaik, ternikmat, terlezat di dalam jannah. Dalam surga itu ada minuman yang paling nikmat, namanya rahiq. Yaitu khamr yang tidak memabuk, tidak memabukkan, rasanya sangat nikmat. Bukan kayak khamr-khamr dunia. Khamr di dunia nikmatnya sebentar, fly, tahu-tahu setelah itu muntah-muntah, pala pusing, dan membuat lupa ingatan. Nah, enggak tahu apa yang dia lakukan. Itu khomer-khomer dunia. Nah, kalau khomer di akhirat tidak membuat mabuk. Nah, dan rasanya sangat nikmat. Tidak bisa dibandingkan dengan khomer dunia. Yusqauna min ruhikim makhthum, penduduk jannah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, mereka akan dikasih minum dari ruhiq, minuman yang terbaik dalam surga, dalam jannah, yang sangat nikmat, sangat lezat. Makhthum, zalika syarab, dilak, ditutup. Minuman itu tertutup, ditutup. Khitamuhu misk, laknya yaitu misik. Di antara pendapat pertama, nah, yaitu ditutup dengan misik. Yahtamilu annal murada makhthum ayudakhilahu syai' yang kusul lazzatihi. Yang dimaksud kemungkinan yang pertama, yaitu yang dimaksud adalah dilak, ditutup minuman tersebut sehingga tidak bisa masuk sesuatu apapun yang akan merusak kelezatan khamar tersebut. Awusiduhu ta'muhu, atau yang bisa merusak cita rasanya. Supaya tidak rusak cita rasanya, maka khamar tersebut tertutup rapi. Tertutup sehingga ketika diminum rasanya tetap nikmat, lezat. Ini tafsir yang pertama, kemungkinan yang pertama. وَذَلِكَ الْخِتَامُ وَالَّذِي خَتَمَ بِهِ مِسْكِ. Adapun tutupnya, khatamnya, yaitu dari misik. Baunya sangat wangi, nikmat. Ada minuman, wah baunya wangi itu nikmat. Kamu ketika minum kopi ya, kalau ketika baunya itu nikmat itu makin mengundang selera. Wah nikmat sekali, belum diminum sudah, nah, senang dia. Itu bau kopi. Kalau ini dari misik yang sangat nikmat, sangat wangi. Nah, apalagi meminumnya. Khitamnya, tutupnya terbuat dari misik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu annal murada annahu alladhi yakunu fi akhiril ina. Yang dimaksud dengan khitam yaitu adalah endapan yang terdapat dalam bejana. Endapan, kalau kita minum kopi kan ada ampasnya, itulah khitamnya. Nah, ampasnya. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, nah, khitamnya adalah ampasnya, endapan dari yang terdapat dalam bejana tersebut. Alladzi yashrabuna minhu ar-ruhiq al-husar, yang mereka minum, nah, dari bejana tersebut. Wahyal misk al ansar, wahyal miskul azfar. Endapan tersebut dari misik yang misik azfar namanya. Kalau endapan kopi, endapan teh atau endapan yang lainnya, biasanya kita buang, ya kan? Kita buang, enggak dimakan. Tetapi di surga justru yang paling nikmat itu endapannya. Nah, ampasnya itu yang sangat nikmat karena terbuat dari misik azfar. Nah, minumannya penduduk surga mereka dikasih minum dari rahiq, dari khamar makhthum yang endapannya itu terbuat dari misik azfar. Endapannya terbuat dari misik azfar. Fa hadza al-qadaru minhu. Inilah endapannya. Alladzi jarat 'adah fid dunya annahu yuraq, yang biasanya di dunia yang namanya ampas, yang namanya endapan itu dibuang. Yakunu fil jannah bihadzal nasabah, tetapi di surga justru endapan itulah yang paling nikmat. Endapan itulah yang paling lezat. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama, khamar tersebut ada tutupnya dari misik sehingga enggak bercampur segala sesuatu yang bisa merusak cita rasanya. Tafsir yang kedua, minuman penduduk surga, khamar tersebut, endapannya itu itu sangat nikmat mendapatnya. Nah, itu sangat nikmat. Wa fi dzalika, oleh sebab itu, untuk mendapatkan yang demikian itu, an-na'im al-muqim, kenikmatan yang abadi, alladzi la ya'lamu miqdaruhu wa hasanahu illa Allah, yang tidak seorang pun yang mengetahui kebaikannya kecuali hanya Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan kenikmatan yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, maka dalam berlomba-lomba orang yang mau ikut berlomba-lomba, ay yatasabakun, saling mendahului, fil mubadarah, bersegera ilaihi, untuk mendapatkan kenikmatan itu, wal a'mal al mausula ilaihi, dalam berlomba-lomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan ke dalam jannah, yang bisa menghasilkan, bisa minum rahiq al-makhtum. Fahada awla, ini tentu lebih utama, lebih pantas, lebih cocok. Ma badalat fihi nafais al-anfas, di mana jiwa ini bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sekalipun harus mengorbankan sesuatu yang mahal. Untuk mendapatkan minuman surga, untuk bisa masuk dalam jannah, untuk mendapatkan rahiq al-makhtum, hendaklah berlomba-lomba, tidak bisa diraih dengan santai-santai. Apa saja perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam jannah? Tentunya dengan tauhid. Begitu sunnah Rasulullah, melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang sunnah-sunnah. Hadir di majlis ilmu, ini Allah ridho, Allah bangga-bangga di hadapan para malaikatnya. Kita harus mau berlomba-lomba untuk melakukan yang, untuk mendapatkannya, untuk hadir di majelis ilmu, untuk melakukan amal-amal soleh, sekalipun harus mengorbankan dunia kita. Gak bisa santai-santai. Orang yang mau berlomba-lomba harus mengorbankan sesuatu. Kalau kita kan masih, nantilah kalau ada waktu, insya Allah saya hadir. Kita hanya memberi sisa untuk akhirat. Seharusnya kita utamakan akhirat. Nanti kalau ada waktu, insya Allah saya cari dunia. Kan kayak gitu. Kalau ada waktu, nanti saya cari dunia untuk akhirat. Kita terbalik. Nah, untuk melakukan amal-amal akhirat, kita menunggu waktu senggang. Nantilah kalau sehat, nantilah kalau punya waktu senggang. Nikmatani maghbunun kathiru minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Nah, dan nikmat tersebut yaitu nikmat sehat. Nah, nikmat sehat dan waktu kosong. Maka ikhwat fillah, gunakanlah waktu kita mumpung masih muda, beramal solehlah untuk meraih makhtum, untuk meraih rahikum makhtum, untuk meraih khamar yang sangat lezat, kenikmatan minuman yang paling nikmat dalam surga, rahikum makhtum. Maka bersungguh-sungguhlah. Nah, sekalipun harus mengorbankan dunia, enggak masalah. Mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua, susah mau hadir majelis ilmu, aduh sedang masuk angin, dikit-dikit batu, dikit-dikit lah gemetar, enggak kuat lagi lututnya, kakinya. Mumpung masih muda, bersemangat. Mumpung yang belum nikah, yang belum sibuk, maka semangatlah. Karena kalau sudah nikah, lebih banyak waktu dihabiskan untuk keluarga. Mumpung yang belum punya anak, bersemangatlah. Karena kalau sudah punya anak, masih sibuk. Sudah sibuk ngurus anak, menyiapkan makanannya, pakaiannya, sepatunya, bajunya, lain. Belum punya anak, maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk meraih rahiqim makhtum, minuman terindah, minuman terenak, terlezat di dalam jannah. Kerjakan perkara-perkara yang bisa memperoleh yang demikian itu. Dan ini lebih pantas, lebih cocok untuk kita berkorban untuk mendapatkannya dibandingkan kita berkorban untuk dunia. Untuk mendapatkan dunia kita berkorban, habiskan waktu, siang, malam, siap mengeluarkan modal, ini terbalik. Kita ini musafir, kun fid dunya, jadilah kalian di muka bumi ini seperti abil sabil, ka'annaka gharib, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di muka bumi ini seperti orang asing. Atau abil sabil, atau orang yang dalam keadaan safar, orang asing, melancong. Dia namanya musafir, tidak mungkinlah berlama-lama di tempat dia singgah. Tentu dia ketika singgah mempersiapkan bekal. Oh, air minum bawa sekian banyak. Oh, ini makanan bawa, beli ini beli itu, simpan, siap-siap melanjutkan perjalanan. Maka kita harus sadar, kita di muka bumi ini sementara, sebentar. Sebentar lagi kita harus berangkat. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Tinggalkan. Kalau kita sibuk dengan dunia, tahu-tahu ditinggal. Enggak mungkin bisa kita bawa. Kalau mati, dunia kita, rumah kita, istri kita, anak-anak kita, kekayaan kita tinggal. Dibawa juga enggak bisa. Yang dibawa adalah amalan. Amalan itulah yang akan menemani kita pada yaumul kiamah, di alam kubur. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah. Ada kesempatan sedekah, sedekah. Ada kesempatan memberikan nasihat, berikan nasihat. Ada kesempatan mengajar, maka ajarilah. Ada kesempatan memberikan nasihat, menghibur orang yang sakit, maka hibur. Ada kesempatan menjenguk orang sakit, maka berkunjunglah. Ada kesempatan melakukan amal soleh, jangan tunda-tunda, kerjakanlah. Jangan bersantai-santai, tidur. Nah, main remi, main gaplek, kayak orang enggak tahu tujuan hidup. Mau kemana kamu ini? Kok santainya? Nah, untuk kebaikan dunia tidak, untuk akhirat juga tidak. Kalau kamu kerja untuk kebaikan akhirat, dunia lumayan lah. Nanti mudah-mudahan dunia itu bisa kamu pakai untuk akhirat. Bisa sedekah, bisa untuk amal soleh, masih lumayan. Tapi kalau cuma nganggur, main gitar, pinggir jalan, nongkrong, ngotak, ngalur ngidul, kebaikan dunia enggak dapat, akhirat apalagi. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, untuk memperoleh yang demikian itu, maka hendaklah berlomba-lomba orang yang mau ikut berlomba-lomba. Nah, tentunya ini lebih pantas untuk diraih bagi orang-orang yang cerdik, bagi orang-orang yang pandai. Orang yang berakal pasti dia akan mengutamakan akhirat. Kalaupun dia mencari dunia untuk akhirat, karena dia tahu dunia ini enggak akan dia bawa. Kalaupun dia bekerja untuk mendapatkan dunia, dunia itu untuk akhirat. Dunia yang dia miliki untuk digunakan di jalan Allah Ta'ala. Itu tujuan dia mencari dunia, bukan mengumpul-ngumpul harta. Wa mizaju min tasnim, dan campurannya itu dari tasnim. Wa mizaju hadha syarab min tasnim, rahik tersebut, yuskawna min rahikim makhtum, rahik itu khomar tersebut, campurannya yaitu makhtum. Wa mizajuhu min tasnim, yaitu tasnim, campurannya tasnim. Apa itu? Wahya ain, yaitu mata air. Yashrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala. Sirfan, mata air yang murni. Mata air surga, bukan mata air dunia. Tentu sangat nikmat. Wa hiya a'la asrabah al-jannah ala itlaq, yang merupakan minuman yang paling tinggi, paling nikmat secara mutlak dalam surga, yaitu rahikum makhtum. Allah sebut, tentu punya keutamaan ini rahikum makhtum, minuman yang ternikmat, terindah, ternikmat di dalam surga, yaitu rahikum makhtum, yang campurannya yaitu tasnim. Apa itu tasnim? Yaitu mata air surga. Falidzalika kanatil khalisah lil muqarrabin, oleh sebab itu yang namanya rahikum makhtum itu khusus untuk orang-orang yang didekatkan saja. Alladzina hum a'lal khalqi manzilah, yaitu khusus untuk orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan. wa mamzujah li ashabil yamin, campuran tersebut dari tasnim tersebut untuk ashabul yamin, untuk kelompok kanan yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, yang lebih mengutamakan nam jannah daripada dunia. Kelompok kanan ahlu tauhid, ahlu sunnah. Nam dikasih minuman bercampur dari tasnim, makhlutatun birrahik wa ghairihi min al-ashribah al-lazidah, campurannya dari rahik, campuran rahik, campuran khamr tersebut dengan perkara-perkara yang nikmat, minuman-minuman yang nikmat di dalam jannah. Ya khawatirillah. Barakallahu fikum. Itulah yang Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Allah telah siapkan bagi mereka rahiqim makhtum, minuman yang ternikmat di dalam jannah, yang campurannya min tasnim, yaitu mata air yang terdapat dalam surga, mata air surga. Semoga Allah takdirkan kita bisa mendapatkan kenikmatan itu, bisa masuk dalam jannah dan bisa minum rahiqim makhtum. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita lebih berakal lagi, lebih cerdas lagi, sehingga kita bekerja pun untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk mengumpul harta, tapi untuk akhirat. Naktafi biadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.